Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masih terkait dengan poin yang ke-7, penyebutan sebagian kisah nyata yang telah mendahulu kita, salafun salih, para ulama, tulab al-ilm, para penuntut ilmu dalam kesungguhan dan keseriusan mereka untuk mendapatkan ilmu agama yang mulia ini. Hal demikian kita sebutkan untuk menggugah kembali semangat kita dan menjadikan kita memiliki kesungguh-sungguhan dan keseriusan di dalam mencari ilmu ini. Di antara yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, dalam biografi atau kitab yang mengumpulkan biografi para ulama, kisah sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah dalam kitab Tadrib Rawi. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan kisah rihlahnya, perjalanan beliau dalam mencari hadis. Beliau menceritakan, balaghani hadithun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu. Telah sampai kepadaku satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum saya dengar. Fabta'tu ba'iran fa syaddattu 'alaihi rahli. Maka aku membeli seekor tunggangan, ya, unta. Lalu aku persiapkan perjalananku. Wasirtu syahran, aku melakukan perjalanan selama 1 bulan. Ya, safar 1 bulan. Hatta qadimtu Syam, sampai aku tiba di negeri Syam. Fa'ataitu Abdullah ibn Unais, maka saya pun mendatangi Abdullah ibn Unais. Fa'kultu lil bawab, aku mengatakan kepada penjaga pintu. Kullahu, katakan, Jabirun Adalbab, berpesan kepada penjaga pintunya, tolong sampaikan Jabir ada di depan pintu. Fa'atahu, maka sang penjaga pun mendatangi Abdullah ibn Unais. Fa'qala lahu, Abdullah ibn Unais heran, Jabir ibn Abdullah, Jabir ibn Abdullah yang datang. Fa'atani, dia datang kepadaku. Faqalali, ya, lalu sang penjaga pintu pun mengatakan hal tersebut. Faqultu na'am, ya, kata Jabir, iya, saya Jabir bin Abdullah. Faraja'a fa akhbaruhu, kemudian sang penjaga pintu itu kembali dan mengabarkan kepada Abdullah ibn Unais. Faqama yutati'u thawbahu, maka Abdullah ibn Unais datang, bangkit dan sambil menundukkan bajunya. Hatta laqiyani, sampai bertemu kepadaku. Fa'tanaqani wa'tanaqtuhu, maka dia pun merangkulku dan aku merangkulnya. Fakultu, saya katakan, hadithun balagani angka, ada satu hadis yang sampai kepadaku, hadis tersebut darimu, dari Abdullah ibn Unais radhiyallahu ta'ala anhu. Sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang telah engkau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fil qisas, tentang qisas. Lam asma'hu, aku belum mendengarnya. Fa khasyitu an tamuta aw amuta qabla an asma'a, saya khawatir, ya, saya khawatir kamu mati terlebih dahulu ataukah saya mati dahuluan sebelum saya mendengar hadis itu. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Abdullah bin Unais pun mengatakan saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian dan demikian. Perjalanan satu bulan untuk mendengar langsung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya yang lain, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam tarikh Baghdad beliau menceritakan tentang dirinya, katabtu an alfi syaikhin minal ulama wa ziyada. Saya mendengar atau saya menulis dari 1000 syaikh dari ulama, wa ziyadah bahkan lebih. Ya, enggak mencukupkan 1-2, 1000. 1000 syaikh bahkan lebih. Wa laisa 'indi haditsun, dan saya tidak punya satu hadis pun, illa azkuru isnadah, kecuali saya ingat, saya hafal sanadnya. Ya, untuk mendapatkan sekian riwayat hadis beliau melakukan rihlah, sebutkan ya, beliau rahala ila muhaddisi al-amsar, melakukan rihlah ke ahli hadis dari berbagai negeri ya, dari Khurasan, kemudian Jibal, kota-kota di Irak, Hijaz, Syam, Mesir dan lain sebagainya. Nah, kemudian kisah yang lainnya. Tapi Abul Ala Al-Hamadani rahimahullah, beliau menuturkan, rahaltu ila Baghdad li talabil ilm. Saya melakukan rihlah perjalanan mencari ilmu ke negeri Baghdad. Fakuntu abitul layla fil masajid. Ceritakan keadaannya. Ya, enggak punya rumah. Safar untuk cari ilmu. Fakuntu abitu al-layla fil masajid. Saya bermalam di masjid-masjid. Tinggalnya di masjid. Wa akulu khubzadz dzurrah, dan saya makannya adalah roti dari gandum atau semisalnya. Dan beliau, wa kana yamshi fil yaumil wahid, beliau berjalan kaki, yamshi berjalan kaki dalam satu hari, 30 farsakhon, 30 farsakh. Ya, berapa itu? Sebutkan kurang lebih 150 kilometer. 150 kilometer, bukan sekilo dua kilo. Nah, wahuwa hamilu kutubih, dalam keadaan beliau memikul, membawa kitabnya, ala zuhrih, di atas punggungnya, dalam rangka mencari ilmu. Tayyib. Sebutkan pula dalam Tadhkir al-Hufadz, Umar ibn Abdul Karim Ar-Rawasi rahimahullah ta'ala, terkait dengan bagaimana perjalanannya mencari ilmu dan ujian yang beliau dapatkan. Beliau wasami' al-ilm min 3000 wa 600 syaikhin. Beliau mendengar ilmu dari 3600 syekh. 3600 syekh. Wa fi ihda rihlatihi, dalam salah satu perjalanan rihlah beliau, ujian, saqatat ba'du asabi'ih, sampai putus sebagian jari jemarinya. Kenapa? Min syiddatil bardi wastalut. Karena dinginnya yang luar biasa, dingin es salju. Walam yakun ma'ahu anadzak, dalam keadaan itu, ketika itu, ma yatadaffa'u bihi, tidak punya sesuatu yang bisa menghangatkan dirinya. Rahimahullah. Nah, demikian juga Abu Aliyah dalam Sunan Darimi, kunna nas'ur riwayah bil Basrah. Dahulu kami mendengarkan riwayat hadis di Basrah. An ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Basrah sudah mendengar hadis dari para sahabat. Fama narudha, namun kami belum puas. Belum rida, belum puas. Hatta rakibna ilal Madinah, sampai kami ya safar berangkat ke kota Madinah. Fasami'naha min afwahihim. Jadi kami mendengar riwayat di Basrah dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak rida sampai kami melakukan perjalanan ke Madinah hingga kami mendengar langsung dari lisan-lisan para sahabat Nabi. Kisah yang lainnya, tayyib barakallahu fikum, Abdurrahman ibn Kharrash al-Maruzi rahimahullah, yeah, mengatakan, syaribtu bauli, saya meminum air seni, air kencing. Fi safari talabi ilmil hadis. Dalam perjalanan untuk mencari ilmu hadis. Berapa kali? Khamsa marratin, sebanyak 5 kali. Ya. Perjalanan safar yang jauh, ya, yang menempuh, yang membutuhkan waktu yang panjang, dalam sebagian perjalanan itu kehabisan air, sehingga dalam keadaan darurat untuk mempertahankan hidup, sampai-sampai sebagiannya minum air seninya sendiri agar tidak mati. Rahimahumullah jami'an. Kisah yang lainnya, Masruq ibn al-Ajda' juga melakukan safar. Rahala Masruq ibn al-Ajda' min ajli harfin wahidin. Warahala Abu Sa'id fi harfin wahid. Sebagian dari Zalafun al-Saleh Masruq, demikian pula Abu Sa'id, melakukan rihlah untuk mendapatkan satu huruf, satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Juga Sa'id ibn Al-Musayyib rahimahullah, ya, beliau mengatakan, kuntu arhalu al-ayyama wal-layaliya. Dahulu saya melakukan perjalanan berhari-hari, bermalam-malam. Untuk apa? Apakah cari uang? Berniaga, berdagang, atau apa? Tapi lu fi talabi hadithin wahidin. Melakukan perjalanan berhari-hari, bermalam-malam, hanya untuk mendapatkan satu hadis. Demikian pula Amir ibn Syarahbil. Amir ibn Syarahbil melakukan safar dari Kufah ke Makkah. Untuk apa? Karena tiga hadis yang disebutkan pada beliau. Ada tiga hadis yang sampai kepada beliau. Beliau mengatakan, usafiru ila Makkah. Saya melakukan perjalanan ke kota Makkah. Apa tujuannya dari Kufah ke Makkah? Kata beliau, la'alli alqa rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Semoga saya bertemu dengan salah seorang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asma'uha minhu, sehingga saya mendengar hadis-hadis itu ya dari mereka, dari sahabat Nabi langsung. Ini beberapa contoh teladan bagi kita semuanya untuk bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, manfaatkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita. Karena ilmu akan menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, akan mengantarkan kepada keistiqomahan, dan akan menjadi sebab amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lamu shawab, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.